aku mlaku nang kunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak boleh kenalan cak ayo. Ngalor dol rujak cimur. Jok dipikir kona podo gaduwe sangun. Jok dipikir angger podo gelem laku. Mangan tahu jok dicampur nganggo timun. Podo gaduwe sangun. Jok dipikir angger podo gelem.